بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang saya hormati dan saya muliakan masalah at-tauhid dia merupakan risalah anbiya dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerus dari para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus sebelumnya. Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma kuntu bid'an minar rusul wa la adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai." Yang artinya, aku ini bukan utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ma kuntu bid'an minar rusul. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah aku mengikuti selain apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah penerus dari utusan-utusan Allah Subhanahu. Yang mana keseluruhan mereka mengajak kepada satu kalimat, kepada satu ajakan, ala wahia, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan hadil kalimat, kalimat yang agung ini dan ajakan yang mulia ini ditentang oleh kaumnya, dari al-musyrikin, orang-orang musyrikin. Begitu juga al-kafarah, orang-orang kafir, minal yahud wan nasara, dan orang-orang Kristen, wa ghairuhum, dan selain mereka. Dan juga oleh orang-orang yang mereka tidak memahami dengan benar apa makna dari kalimat la ilaha illallah yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di zaman sekarang, di antara orang-orang yang menentang kalimat la ilaha illallah dengan makna yang hakiki adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada hadil kalimat, pada kalimat yang agung ini. Orang yang menerima hadil kalimat, kalimat ini, mau mengucapkannya, akan tapi tidak mau mengamalkan kandungannya. Nah, inilah kandungan dari pembahasan dan inti dari apa yang dikaji pada pelajaran kita dari kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membantah beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikun. Dan kajian kita di pagi hari ini adalah kelanjutan dari kajian yang lalu. Di akhir kajian yang lalu, kita telah menyebutkan kisah Bani Israel yang selamat dari kejaran Fir'aun, namun selesai mereka sampai di seberang lautan, mereka minta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami ilah, sesembahan seperti mereka memiliki sesembahan. Dan juga kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya mereka dari perang Tabuk, yaitu ketika mereka atau dalam perjalanan mereka ke Hunain, melihat sebuah pohon sidr Kemudian mereka bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhata anwaq." Buatkan untuk kami pohon dhatu anwaq seperti mereka miliki dhatu anwaq. Lalu kita ambil pelajaran yang penting dari kisah ini, bahwa seorang muslim, bahkan seorang alim, mungkin dia jatuh kepada kesyirikan min haitsu la yashghur. Jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak tahu bahwa itu kesyirikan. Maka pelajaran yang penting yang bisa diambil dari kisah ini adalah hendaknya seorang berhati-hati. Dan wujud dari kehati-hatian ini juga hendaknya dia belajar. Adapun kelanjutan dari kajian kita kemarin, dari cetakan Syekh Saleh Ali Syekh itu pada halaman 368. Kita akan baca dari halaman ini insyaAllah. Berkata Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, وَتُفِيدُ أَيْضًا أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الْكُفْرِ وَهُوَ لَا يَدْرِي فَنُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ وَتَابَ مِنْ سَاعَتِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ. Dan kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim yang dia berijtihad, yang dari ijtihadnya itu dia mengucapkan kalimat kekufuran sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu diharamkan, kemudian dia diingatkan akan ucapan kufur tersebut, lantas dia pun bertaubat. Seketika itu juga bahwa orang itu tidak menjadi kafir. Ini seperti yang terdapat dalam kisah yang kita ketengahkan sebelumnya. Itu kisahnya Bani Israel. Ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka minta kepada Musa, saat mereka melihat ada orang-orang yang sedang iktikaf di berhalanya. Lalu mereka bilang kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan. Juga pada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk kami zat anwar. Disebutkan oleh Syekh di sini bahwa seorang muslim yang berusaha untuk mencari tahu kebenaran. Karena makna ijtihad di sini bukan ijtihad dalam artian ijtihad pengertian syar'i. Karena ijtihad dalam pengertian yang syar'i itu hanya ditempuh oleh ulama, oleh mereka yang mengerti khusus. Karena tidak semua orang boleh ijtihad. Nah, ini suatu hal yang dimaklumi, diketahui oleh semua orang yang sedikit saja mengetahui ilmu agama. Nah, mungkin akhlatun nas ijtihad, ya, orang-orang sembarangan berijtihad itu enggak mungkin. Melainkan yang ijtihad hanya orang yang memiliki ilmu. Hatta talabatul ilmi la ijtihad. Hatta penuntut ilmunya enggak boleh ijtihad. Karena dia tidak memiliki apa, perangkat. Perangkat ilmu, perangkat untuk ijtihad. Maka maksud dari ucapan Syekh Muhammad di sini adalah ijtihad, ya, dalam artian yang bukan syar'i. Ya, sebatas dia bersungguh-sungguh untuk mencari tahu. Ini yang dimaksud dengan ijtihad. Maka tidak ada dalil bagi sebagian orang pada ucapan Syekh Muhammad di sini yang mengatakan bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar dia dapat pahala. Ya, seperti yang pernah kita kemukakan, di mana sebagian dai mengatakan bahwa berijtihad dalam syirik akbar berpahala. Ya. Pertama, dalam perkara yang wadih, yang jelas. Ya, seperti misalnya tauhid syirik. Itu perkara yang jelas, yang tidak, bukan, dia bukan ranah ijtihad. Ya. Ini bukan ranah ijtihad. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar berpahala. Ini dua kesalahan. Yang pertama, ijtihadnya dalam syirik akbar. Padahal perkara syirik akbar itu bukan ranah ijtihad. Saya katakan misalnya, boleh enggak orang berijtihad tentang hukumnya zina? Enggak boleh. Sudah jelas. Ya, tentang haramnya khamr. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Bahkan apabila majelis syura, ya, atau yang dikenal sekarang misalnya DPR atau MPR bermufakat untuk ya mengeluarkan hukum zina, ya, maka majelis itu majelis kufur, ya, karena tidak ada ya musyawarah tentang hukum-hukum yang sudah jelas, yang sudah pasti, yang qat'i keharamannya. Seperti itu. Begitu juga ijtihad dalam syirik akbar. Mana lebih jelas, lebih wadih, lebih gamblang perkara halal haramnya zina, tentang haramnya zina, tentang halalnya air putih misalnya, dengan perkara syirik. Perkara tauhid syirik Allah. Perkara tauhid syirik dia lebih jelas. Kalau kita katakan tidak boleh seorang berijtihad dalam ya, tentang haramnya khamr, haramnya zina, ya, maka bagaimana kita boleh mengatakan orang boleh berijtihad dalam syirik akbar? Tidak mungkin. Ya. Ini diketahui oleh sighar thalabatul ilm. Ya, oleh orang yang baru belajar tahu. Ya. Orang yang baru belajar, apa yang pertama kali dia pelajari? Tentang syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas. Ikhlas. Mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kok ini bisa dikatakan syirik berpahala? Nah, ini adalah kekeliruan yang fatal. Ya. Dan terkait dengan ucapan ini, ya, ada tiga syekh yang sudah berkomentar. Ada Syekh Anis Tahir, ada Syekh Abdullah Bumeji, ada juga Syekh Wasiullah Abbas. Bahwa ini keliruan. Keliruan dalam memahami perkataan ulama. Kebanyakan orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, ya, mengutip dari dua nukilan. Yang pertama dari Ibnu Hazm, yang kedua dari Ibnu Arabi. Kebanyakan orang mengatakan ucapan seperti ini, ya, mengutip dari ucapan Ibnu Hazm atau dari Ibnu Arabi. Ya, perhatikan ikhwan. Ya, ini syubhat. Bukan khilaf dalam masalah adanya udzur bil jahal atau enggak ada udzur bil jahal. Enggak. Orang yang hatta sekalipun dia mengatakan ada uzur dengan kejahilan dalam perkara Syekh Akbar, enggak sampai kepada kekufuran seperti ini, enggak sampai. Enggak sampai ya berani untuk mengucapkan kufuran yang azimah seperti ini, yang dahsyat seperti ini, kufur ijtihad dalam syirik akbar. Al-Imam Ibn Mandah mengatakan, ya, bahwa orang yang berijtihad dalam ma'rifatullah, dalam perkara tauhid, ya, dan dia keliru dalam ijtihadnya, kalmu'anid, posisinya seperti orang yang membangkang. Karena namanya ijtihad itu pasti sudah lihat nas dulu dia. Pasti sudah ada nas dulu, ya, ijtihad dalam pengertian yang syar'i. Sudah ada bahan yang bakal dia, ya, untuk teliti, ya kan? Ada nas dulu. Ya, kalau orang mau ijtihad misalnya tentang seperti misalnya hukum. Ijtihad itu biasanya dalam perkara yang baru, dia bukan perkara khilafiyah. Ya, kalau khilafiyah itu ada nas. Tapi kalau ijtihad itu biasanya ialah perkara-perkara yang mutajaddid. Perkara-perkara yang baru. Ya. Maka ada nas. Kemudian dari nas tersebut dia berusaha untuk istimbat. Nah, dalam perkara tauhidullah berarti sudah ada nas. Ya, dan dalam masalah tauhid nasnya jelas at'i. Ya, maka kalau dia masih pengen ijtihad dalam perkara ini, posisinya seperti mu'anid, pembangkang. Kufurnya kufur inat. Kufur inat. Ya. Udah wukuf, udah lihat nas, tapi masih pengen cari apa? Celah. Masih pengen cari celah. Kufur kufur inat. Nah, kesalahan yang kedua, ya kalau yang pertama tadi ijtihadnya dalam syirik akbar, yang kedua berpahala. Dari mana ujungnya berpahala itu? Anak kecil yang belajar tauhid langsung diajari bahwa syarat diterimanya amal apa? Ikhlas. Kok sekarang? Kenapa bisa jadi? Ya, syirik. Tapi berpahala, bukankah ini menghancurkan mabadi, menghancurkan pilar semua dakwah ini, ya, dakwah salafiyah yang hak, dakwah tauhid yang hak, runtuh semua dari akan dari pondasinya dengan mengatakan orang yang beristiqomah dalam syirik akbar berpahala, iya, runtuh. Maka ini bukan perkara yang lain. Maka Syekh Wasi mengatakan wajib bagi dai itu untuk taubat. Ya, rujuk. Ya. Dan sahabat, ucapannya sahabat. Ada. Ya, musajjal, terekam. Ini adalah kekeliruan yang dahsyat. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan, ya, dengan mencontohkan orang yang ya, menyeru jin, menyeru roh kidul. Minta sama semar. Kalau ijtihad, dan ijtihadnya salah, dapat satu pahala. Dari mana seperti itu? Nah, ini musibah ya, kawan. Dimuliakan Allah Subhanahu. Ya. Nah, apakah pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini terdapat dalil yang menguatkan dia? Tidak. Ya. Syekh mengatakan wa tufidu aidan anna al-muslim al-mujtahid alladhi idza takallama bi kalam al-kufri wa huwa la yadri fa nubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur. Kisah ini, itu kisah Bani Israel. Kisah sahabat Nabi yang minta Dhatu Anwar. Mengajarkan kepada kita bahwa seorang Muslim yang berijtihad. Kemudian dia mengucapkan kalimat kufur dan dia tidak tahu. Kemudian diingatkan, kemudian dia taubat ketika itu juga bahwa dia tidak kafir. Apa dibilang berpahala? Cuma dibilang layak fur. Dia enggak kafir. Ya. Kemudian makna ijtihad di sini bukan ijtihad dalam pengertian syar'i. Ya, karena ijtihad dalam pengertian syar'i itu ya adalah ya domainnya ulama. Makna mujtahid berijtihad di sini ijtihad bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Bisa dipahami? Ya. Seperti itu. Dan Syekh Shalih Ali Syekh ya, dalam penjelasannya di sini beliau mengatakan yang kesimpulannya bahwa orang yang tidak tahu tentang hukum, karena yang tidak tahu itu ada dua macam. Ada tidak tahu ya hukum, ada yang tidak tahu akibat. Ada yang tidak tahu hukum, apa hukumnya dia enggak tahu. Kemudian dia lakukan, kemudian dia ucapkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak tahu akibat. Saya tahu itu haram, tapi saya enggak tahu akibatnya, saya jadi kafir. Bisa? Sami. Yang pertama, tidak tahu hukumnya sama sekali belas. Enggak paham. Ini dia pikir boleh-boleh aja ini. Nanti ya. Ya, dia pikir boleh-boleh aja. Yang kedua, dia tahu itu enggak boleh, tapi dia enggak tahu kalau hukumnya misalnya dibunuh. Ya, atau hukumnya dia dikenakan hukum had, tapi dia tahu itu nggak boleh. Mana yang diusir? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama yang diusir, yang tidak tahu sama sekali. Kemudian juga Syekh Shalih Ali Syekh membedakan antara sudah melakukan dengan hanya sekedar baru diucapkan. Dan kasus yang dikemukakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru minta. Ya, memang dari permintaan itu ya konsekuensinya jika dilakukan yakfur. Ya, Anda minta apa? Minta dibuatkan ilah. Ya, Bani Israel. Sahabat Nabi minta dibuatin apa? Zat Anwar. Enggak tahu apa hukumnya. Dia pikir boleh-boleh aja. Ya. Dia pikir boleh-boleh aja. Seperti itu. Ya. Enggak paham bahwa apa yang dia ucapkan itu jika dilakukan bertentangan dengan apa? Tauhid. Dengan syahadat la ilaha illallah, enggak tahu. Ya. Nah, di sini Syekh Muhammad, Syekh Shalih Ali Syekh membedakan antara dua masalah, antara ucapan dengan apa? Dengan perbuatan. Kita baca sedikit apa yang dijelaskan oleh Syekh. Pada halaman yang ke-370 di dua baris terakhir, وَمَنْ طَلَبَ إِلَٰهًا مَعَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَطْلُبْ إِبَادَةَ ذَلِكَ الْإِلَٰهِ. Barang siapa yang minta ya, sesembahan lain di samping Allah, yang diperbuat oleh siapa? Bani Israel. Ya, اِجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهًا. Buatkan untuk kami ilah. Aina, aji, aina. Mari. Buatkan untuk kami ilah seperti mereka punya ilah. Fa'ina yatmut ibadat dzalika ilah. Minta ilah berarti minta ya untuk beribadah kepada ilah itu. Ya, kalau dikasih izin gitu kan. Dia enggak tahu nih, kalau dikasih izin ya udah dibikinin pasti dia akan beribadah kepada ilah itu kan. Maksudnya kufur. Ya, kandungan dari ucapan itu kufuran. Tapi kata Syekh, فَكُفْرُهُ يَكُنُ بِعِبَادَتِهِ غَيْرَ اللَّهِ. Kufurnya mereka, itu dengan mereka lakukan itu. Apa yang mereka buat. Apa yang mereka minta. Kufurnya bukan karena ucapan, tapi kufurnya karena apa? Perbuatan. Baik. Di halaman 371, beliau katakan di sini, قَالَ وَلِهَذَا نَسْتَفِيدُ مِنُّ أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يؤاخذ بذلك. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kekufuran jika ya, tempatnya itu pada ucapan, kemudian pelakunya diingatkan dan dia ketika itu dalam kondisi tidak tahu atau jahil, lalu saat itu pula dia bertaubat, فَإِنَّهُ لَا يُؤَخَدْ عَلَيْهِ, maka tidak ada hukum atasnya. Ini tidak ada hukum atasnya. يَعْنِ عَنَّهُ لَا يَقْفُرْ بِقَوْلٍ كُفْرِيٍ. Maksudnya dia tidak menjadi kafir dengan ucapan kufurnya itu. لِأَنَّهُ جَاهِلٌ bihadal qawli, karena dia jahil dengan ucapan ini. Nah, artinya ya, dalam konteks mereka minta ilah, para sahabat minta dibuatkan data anwaq, ya, disebabkan karena tidak ya tahunya mereka ya akan hal ini. Nah, yaitu tidak tahunya tentang hukum syar'i. Ya, dalam masalah ini. Maka ketidaktahuan mereka itu ya itu menjadi uzur bahwa mereka la yu'akhad bidzalik. Ya. Tidak dihukum. Ya, dengan ucapan itu. Tidak menjadi kafir dengan ucapan tersebut. Nah. Selanjutnya berkata Syekh Qala كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر, dan kisah ini juga mengajarkan walaupun dia tidak menjadi kafir dengan ucapan itu, fa innahu yughallab alaihi al-kalam, tetap diingkari dengan pengingkaran yang keras. Yughallab alaihi al-kalam taghlidan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya minta untuk dibuatkan zat anwat, Rasulullah bertakbir, Allahu akbar, inna sunan kutum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israel Musa ij'alana ilahan kama lahum alih. Ya, begitu juga Musa ketika para pengikutnya minta untuk dibuatkan ilah, Musa juga mengingkari dengan pengingkaran yang keras, qala innakum qawmun tajahalun, kalian adalah orang-orang yang jahil. Kayughallat alaihi salam. Namun hal ini juga ya ditinjau sesuai dengan ya kondisi. Ya. Seorang nabi kepada pengikutnya mungkin. Ya. Kan tapi kita misalnya ya di tengah masyarakat ya, terkadang kita tidak bisa mengingkari dengan keras. Tapi orang tua kepada anaknya. Ya. Suami kepada istrinya. Hal itu mungkin. Ya, mungkin ditempuh. Nah. Qala walil musyrikin syubhatun ukhra yaqulun. Dan orang-orang musyrikin masih punya syubhat lain. Yaitu mereka mengatakan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usama qatla man qala la ilaha illallah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang diperbuat oleh Usama, yaitu Usama bin Zaid, ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kisahnya ma'rufah. Dalam satu pertempuran, Usama bin Zaid ya berhadapan dengan orang kafir. Sesaat ketika si kafir ini hampir dilumpuhkan dan dia menyadari bahwa dirinya telah terjepit dan tidak ada celah. Ya, maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usamah ketika itu menyangka bahwa si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah hanya hilah. Hanya ya, cari perlindungan. Seperti yang diucapkan oleh Usamah. Ya. Maka dia pun ya, tetap menebas, ya, membunuh ya, orang ini, dan dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu ceritanya sampai kepada Rasulullah. Dilaporkanlah apa yang diperbuat oleh Usama, bahwa dia telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kisahnya demikian. Lalu Nabi pun mengingkari apa yang diperbuat oleh Usama. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kok kamu bisa membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini yang dibawakan oleh si musyrik dengan membawakan syubhat ini. Maksudnya apa? Bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh sama sekali. Apakah ini benar? Secara ya, kesimpulannya laisa bisahih. Ya. Tidak benar. Ya. Betul bahwa la ilaha illallah ya'simud dam wal man, melindungi darah dan harta. Ya. Apabila tidak tampak darinya kekufuran. Namun orang yang mengucapkannya kemudian dia membatalkannya dengan ucapan dan dengan perbuatan, ya, maka hukumnya sesuai dengan zahirnya. Apa yang zahir ketika itu, yang tampak ketika itu, apakah yang tampak ketika itu Islamnya atau justru yang tampak ketika itu adalah kekufurannya? Yang kedua yang benar, yang tampak ketika itu adalah kekufurannya. Maka yuqtal, dibunuh. Ya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Pemerintah muslim menegakkannya, bukan akhlaqun nas, bukan sembarang orang. Wajib bagi mereka untuk menegakkan hukum had kepada orang yang murtad. Namun yang dimaukan oleh si musyrik ini apa? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha tidak kafir sama sekali. Tidak mungkin lagi kafir. Walaupun apa yang dia perbuat. Apakah benar? Jelas ini tidak benar. Ya, sudah nyembelih. Ya, buat jin. Ya, sudah ya, sujud kepada kuburan. Kemudian dia katakan bahwa la ilaha illallahnya baqin, Islamnya tetap, Islamnya sempurna. Ya, ada kalau seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Nah, ini dimaukan oleh si musyrik dengan mengemukakan syubhat ini. Ya, dan antum telah dengarkan ya, penjelasannya akan batilnya syubhat tersebut. Waqala, dan Nabi berkata kepada Usama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kamu tetap membunuh dia, wahai Usama? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena Usama ya, tidak menganggap bahwa dia muslim. Ya. Kalau Usama mengetahui bahwa dia muslim, apakah Usama membunuhnya? Tidak. Tapi dia menganggap bahwa orang ini kafir, mengucapkan la ilaha illallah cuman sebagai tameng. Ya. Ini juga keliruan sebagian orang yang mengatakan bahwa Usamah menghalalkan darah orang Islam. Beda antara dua ibarat. Beda antara dua ungkapan. Ya. Usamah tidak menghalalkan darah orang Islam. Usamah menghalalkan darah orang yang menurutnya kafir ngucapin la ilaha illallah cuma sebagai tameng. Karena ketika Nabi SAW mengingkari perbuatan Usama, Usama berdalih, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudhan. Ini dalihnya Usama. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah cuma sebagai tameng. Jadi, menurutnya kafir atau muslim? Kafir. Kalau menurutnya muslim, tidak bakal dibunuh. Dan tentu perbuatannya lebih azam, lebih jelek lagi. Begitu bukan? Karena telah menghalalkan dari orang Islam. Tapi lihat sebagian dai mengatakan bahwa Usama menghalalkan darah orang Islam. Ya. Dia ucapkan dalam rangka untuk ya, memantapkan keyakinan batilnya ya, bahwa orang ya, yang melakukan kesyirikan karena jahil diberi uzur. Dimaafkan. Ya. Dia kemukakan ya, syubhat ini juga. Orang musyrikin pakai hadis ini untuk syubhatnya, dia pakai hadis ini juga untuk syubhatnya. Ya. Si musyrik pakai hadis ini untuk syubhatnya bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak dibunuh sama sekali. Sedangkan dia mengucapkan hadis ini untuk syubhatnya ya, bahwa laku syirik besar ya, karena jahil diberi uzur. Lihat katanya Usama jahil. Maka ya, dia diuzur. Dia diberi uzur. Seperti itu. Yang jelas bahwa Usama bukan menghalalkan darah orang Islam. Ya. Khata fil ibarah, keliru dalam ungkapan. Namun Usama ya, menganggap dia kafir, mengucapkan la ilaha illallah hanya sebagai tameng. Baik. Qala wa kadzalika qawluhu, dan begitu pula hadis lain yang juga dijadikan syubhat dalam masalah ini. Jadi dalilnya si musyrik ini dua, yang pertama kisah Usama. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW, umirtu an nuqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Dalilnya dua, maunya satu. Ya, pijakannya dua hadis tadi. Ya. Sasarannya apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak dibunuh sama sekali. Hadisnya apa? Dalil yang pertama kisah Usama, Nabi mengingkari perbuatan Usama yang membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dalil yang kedua, Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh. Hadis Usama sudah kita bantah ya. Sudah jelas ya. Adapun hadis yang kedua, ya. Ini keculasan si musyrik. Culas. Kenapa? Karena dia cuma pakai penggalan pertamanya aja. Karena hadis itu belum selesai pada hakikatnya. Baru sepotong. Karena Nabi mengatakan hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha ya asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Apabila dia mengucapkannya maka terlindungilah dariku ya darahnya dan juga hartanya kecuali dengan hak la ilaha illallah. Artinya ya bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah betul ya darahnya maksum ya hartanya terlindungi enggak boleh dibunuh hartanya enggak boleh dirampas ya namun ya apabila dia melakukan pembatalannya ya maka dia dibunuh karena itu adalah hak dari la ilaha illallah karena itu adalah hak dari la ilaha illallah ya. Nah, seperti itu. Qala wa kadzalika ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha dan juga hadis-hadis yang lain yang mengabarkan kepada kita ya tentang perintah untuk menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadza sahih. Ya, tidak boleh kita sembarangan terhadap seorang muslim. Ya, tidak boleh sembarangan menuduhnya kafir. Tidak boleh sembarangan ya merampas hartanya, menghalalkan darahnya karena ini perkara yang azimah. Namun juga kita harus berhati-hati tidak sembarangan mencap orang kafir itu muslim. Ya maka la ifrat wa la tafrit tidak ya ekstrem kanan tidak pula ekstrem kiri. Kalau murad wa ula'il jahalah yang dimaukan oleh orang-orang jahil itu dengan hadis-hadis tersebut ya hadis-hadis yang kontennya isinya apa? Bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dibunuh sama sekali. Ada banyak ini hadis. Ya, dan kita sepakat ila hadzal qadar sampai kepada batas ini. Bahwa la ilaha illallah melindungi darah dan harta. Tapi bukan berarti ya orang yang melakukan pembatalnya ya masih ya berlaku padanya. Ya. Kondisi tadi. Ya, seperti yang dimau oleh orang-orang jahil tersebut. Dan kemauan orang-orang jahil itu anna man qala la yakfur, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak jadi kafir lagi. Ini mustahil, enggak. Ya. Apakah orang yang sudah masuk Islam enggak mungkin kafir lagi? Ya, mungkin kafir lagi. Ya. Oleh karena itu ada pembahasan tentang ya, pembatal-pembatal keislaman. Para ulama fikih memasukkan ya sebuah bab dalam kitab fikih mereka, bab hukum murtad, bab hukum orang yang murtad, yaitu orang muslim ya yang murtad disebabkan karena perbuatan disebutkan. Masing-masing dari perbuatan itu apabila dilakukan irtad, orangnya menjadi murtad. Wala wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Tidak menjadi kafir lagi dan tidak boleh dibunuh walaupun apa yang mereka perbuat. Ini yang dimaukan oleh orang-orang jahil tersebut dengan hadis-hadis tadi. Fayuqalu lihaula'il jahala al-musyrikin. Maka kita bantah argumen orang-orang jahil musyrik tersebut. Qala ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Lalu diketahui dan dimaklumi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi ya, ketika Nabi pindah ke Madinah mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Mereka perjanjian dengan para al-Yahud. Namun sebagiannya membatalkan janji sehingga diperangi oleh Nabi SAW. Ini ya, dikenal dalam sirah. Bahwa Nabi memerangi orang-orang Yahudi. Wasabahum. Dan menawan sebagian mereka. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Dan orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah tapi diperangi? Diperangi. Ya. Contoh paling gamblang orang Yahudi yang diperangi oleh Nabi SAW. Gitu bantahnya. Kok orang mengucapkan la ilaha illallah diperangi? Ya, loh Nabi aja memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa? Nabi memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi yang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Apa dalilnya? Qul ta'alau ya ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Katakanlah pada mereka, para ahlul kitab. Ta'alau halumu mendekatlah kalian, aku bacakan kepada kalian. Mendekatlah kalian. Ya. Kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Antara orang Islam dengan ahlul kitab. Sama. Apa itu? Allah na'budu illallah. Untuk kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jadi orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Orang Kristen mengucapkan la ilallah, mengucapkan la ilallah. Tapi mereka diperangi. Ya. Dalilnya apa? Ayat tadi. Qul ta'alau ya ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai rob-rob lain selain Allah. Jadi kalau ada orang bilang, kok orang mengucapkan la diperangi? Ya. Betul bahwa tidak boleh memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Apabila tidak, apabila dia adalah orang muslim, namun orang yang mengucapkannya namun dia membatalkannya, diperangi. Pemerintah yang sah memerangi mereka. Ya. Seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerangi orang Yahud dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Wa anna ashabu Muhammad, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu Banu Hanif, Bani Hanifah. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Ya. Yang malakul maghrib, menguasai maghrib. Afwan, Bani Hanifah yang mengaku ya bahwa Musailamah Nabi. Musailamah Nabi. Ya, mengucapkan la ilaha, mengucapkan la ilaha. Tapi diperangi, diperangi. Wa yashhaduna an la ilaha illallah dan mereka bersaksi dengan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yusalluna wa yad'una al-Islam. Mereka juga menegakkan salat mengaku muslim. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nar. Begitu juga yang dibakar oleh Ali dengan api. Ya, siapa mereka? Ya, orang-orang yang gulu kepada Ali ya. Mengatakan bahwa Ali ilah. Ya. Wa haula'il jahalah muqirruna anna man ankara al-ba'ts kafar. Ya. Nah, ini sebagian dalil saja. Yang pertama, ahlul kitab mengucapkanlah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mengaku Musailamah Nabi mengucapkan la ilaha bahkan salat juga diperangi oleh para sahabat. Yang ketiga, orang yang mendaulat Ali sebagai ilah, mengucapkan la ilaha illallah. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar oleh Ali. Diparit. Dibunuh, mengucapkan la ilaha illallah. Dan di sana banyak dalil lain. Ya, ini hanya sebagian. Sehingga batallah argumentasinya. Ya, orang-orang jahil itu, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi sama sekali, tidak menjadi kafir lagi. Ini adalah kebodohan. Wa'ulal jahalah. Dan orang-orang jahil itu, siapa yang dimaksud? Al-musyrikun yang melemparkan syubhat-syubhat ini. Ya. Dan yang dimaksud dalam istilah musyrikin dalam kitab kita, itu siapa? Adalah orang-orang yang muntasibuna lil-Islam. Ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan dan mengaku muslim. Yang dimaksud dengan musyrikin dalam kitab ini bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Ya, bukan orang kafir asli. Bukan. Melainkan siapa? Orang yang melakukan syirik akbar dan mereka mengaku muslim. Istilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lihat aja matan, enggak usah capek-capek. Beliau sudah bahasakan mereka siapa? Musyrikun. Dan beliau karena itu dituduh mengkafirkan semua orang. Dituduh, tapi ini tuduhan yang dibantah oleh beliau. Dan begitu juga semua orang yang mengambil dari kitab beliau pasti akan dituduh mengkafirkan sembarangan orang. Bagaimana? Ya, tuduhan tersebut tidak benar, begitu pula tuduhan orang yang menuduh orang-orang yang mengambil dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa mereka mengkafirkan semua orang, itu pun juga tuduhan yang tidak benar. Intinya, ya, Allah, ya, keengganan mereka untuk mencari tahu. Sama orang-orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa mengkafirkan semua orang. Ya, ada mereka pada mereka syubhat, begitu pula orang-orang sekarang yang menuduh orang-orang yang mengambil dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa mereka mengkafirkan semua orang. Ya. Ini juga sumbernya adalah ketidaktahuan. Sumbernya adalah ketidaktahuan. Apakah Syekh Muhammad mengkafirkan semua orang? Apa jawab? Tidak. Tidak. Begitu juga apakah orang-orang yang mengambil dari kitab Syekh Muhammad Wahab? Ya. Apakah kita mengkafirkan semua orang? Tidak. Kita sholat di belakang semua para imam di sini. Ya. Orang yang ya hukum asalnya muslim, maka dia muslim. Sampai tampak darinya apa? Pembatal. Pembatal. Tidak tampak dari pembatal, nusalli khalfahu. Sholat di belakang mereka. Namun orang yang tampak padanya pembatal, dan nusalli khalfahu. Namun mereka, dengan alasan udzur bil jahal, tetap sholat di belakangnya. Belum ditakrif lagi katanya. Belum dikasih tahu lagi katanya. Ya. Ada dalam perkara syirik akbar, ya tidak lagi butuh at-ta'rif. Baik, bangun. Kita kembali kepada pembahasan di sini. Wa ha'ula'il jahala muqiruna anna man ansara al-ba'adha kafar. Dan orang-orang jahil tersebut, padahal mereka itu sudah mengakui, ya, bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir. Ya. Ini khusum kita dalam masalah ini. Ya. Lawan bicara kita dalam perkara kita adalah siapa? Si musyrik yang mengemukakan syubhat-syubhat tadi. Mereka itu sudah mengakui kalau orang mengingkari hari kebangkitan kafir atau kafir. Kita sama dengan mereka dalam masalah ini. Ya. Wa qutil, dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilallah, wa anna man ankara syai'an min arkanil Islam kafar, wa qutil walau qalaha. Dan juga telah mengakui bahwa orang yang mengingkari salah satu dari rukun-rukun Islam itu menjadi kafir dan dibunuh, walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, si musyrik, ya lawan kita dalam kitab ini, dalam masalah ini, lurus. Sepakat dengan kita. Paham gak? Dia mengatakan yang mengingkari hari kebangkitan, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dia kafir. Mengatakan zina itu halal, kafir. Mengatakan sholat tidak wajib, ya kafir. Sepakat dengan kita dalam masalah ini. Fakaifa la tanfa'u idza jahada syai'an min al-furu' wa tanfa'u idza jahada at-tauhid alladhi huwa asasu dinir rusul. Lantas kenapa kalian dalam masalah tauhid kok bisa jadi kontradiktif di sini? Mengatakan kalau mengingkari hari kebangkitan kafir. La ilaha illallah enggak berguna. Ya. Tapi kok ada orang yang mengingkari tauhid, tauhid itu masih berguna? Ini kan namanya kontradiktif. Ya, ini namanya apa? Kontradiktif. Ya. Seperti itu. Pemahamannya tidak lurus. Kalau dia katakan bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir, seharusnya orang yang mengingkari tauhid sudah lebih kafir lagi. Kenapa? Karena perkara tauhid lebih Allah, lebih jelas, lebih gamblang. Gitu loh. Nah, ini bantahan yang ingin dikemukakan oleh Syekh. Fakaifa la tanfa'u idza jahada syai'an min al-furu'. Maka bagaimana orang itu bisa la ilaha illallahnya enggak berguna. La ilaha illallahnya enggak berguna. Di saat dia mengingkari salah satu dari cabang-cabang ini. Itu perkara hari kebangkitan. Ya, mengingkari misalnya wajibnya sholat. Dia bilang la ilaha illallahnya enggak berguna. Kafir dia. Tapi masih berguna la ilaha illallahnya bagi dia saat yang diingkari itu tauhid. Alladhi huwa asasu dini rusul. Padahal tauhid inilah fondasi agama para rusul. Waraksuhu dan ya pangkalnya. Walakin a'da Allahi ma fahimu ma'na al-ahadith. Tapi para musuh-musuh Allah. Ini musuh-musuh Allah. Mengemukakan syubhat seputar tauhid nih. Mengemukakan syubhat, melempar syubhat pada kaum muslimin seputar tauhid. Manhum? A'da Allah. Musuh-musuh Allah. Mereka enggak paham hadis-hadis yang mereka bawakan itu. Jadi yang penting bukan cuma hafal hadis. Tapi al-faham. Faham. Ya, kalau cuma jamak-jamak, ngafal. Ya, apa bedanya kita sama orang-orang yang hebat dalam nahu? Ya kan? Hebat nahunya, hafal hadis. Ya, namun mereka menyembelih untuk selain Allah. Ya. Melakukan kesyirikan. Ya, maka ilmu itu enggak berguna baginya. Walan yafhamu, dan mereka tidak akan pernah paham. Nah, ini insyaallah taala sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu musta'an. Ada pertanyaan, Ikhwan?